Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna, wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siang hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Furuq baina manhaji ahli sunnati wal jama'ati wa manhaji mukhalifihim fi nushi sultani fi daw'il kitabi was sunnah. Perbedaan manhaj, metode ahlus sunnah wal jamaah dengan manhaj atau metode orang-orang yang menyelisihi mereka, kelompok-kelompok yang menyelisihi mereka dari kalangan khawarij dan mu'tazilah di dalam menasihati pemimpin-pemimpin muslim, ya, di bawah atau dalam pandangan Al-Quran dan sunnah. Kemudian insyaallah kita masuk, ya, ke pemaparan muallif pada halaman ke-22, yang mana pemaparan selanjutnya itu akan membahas tentang keadaan pemimpin yang ketiga atau kondisi pemimpin yang ketiga, yaitu pemimpin yang kafir. Ya, pemimpin yang kafir, bagaimana sikap seorang mukmin terhadap pemimpin yang kafir. Kita bacakan di sini apa yang dinyatakan oleh Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Sawih hafizahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, wa amma salisatu, adapun jenis atau macam pemimpin yang ketiga, yaitu pemimpin yang kafir, wa huwa al-kafiru, pemimpin yang kafir. Maka bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemimpin yang kafir? Beliau mengatakan di sini, fayasihul huruju ala sultani al-kafiri bisyurutin arba'atin. Boleh bagi seorang muslim untuk melepas ketaatan. Untuk memberontak, ya, kepada pemimpin yang kafir. Tapi bisyurutin arba'atin, dengan 4 syarat. Jadi, kalau pemimpin yang muslim, baik itu dia adil ataupun zalim, haram hukumnya kita memberontak kepada mereka. Untuk pemimpin yang kafir, maka sah, boleh-boleh saja kita mencabut ketaatan dari pemimpin yang kafir, tapi dengan 4 syarat, kata beliau. Syarat yang pertama yang beliau sebutkan di sini, an yakuna kufruhu bawahan zahiran ghairu khafiyyin. Hendalah kekufuran yang ada dalam pemimpin tersebut adalah kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas, kekufuran yang tidak samar. Jadi pemimpin tersebut memang adalah orang-orang yang benar-benar menampakkan kekufuran dengan jelas, dengan nyata. Ini syarat pertama. Bolehnya mencabut ketaatan, bolehnya memberontak kepada pemimpin yang kafir dengan syarat kekafiran yang dilakukan atau kekufuran yang dilakukan oleh pemimpin tersebut adalah kekufuran yang sangat jelas, kekufuran yang sangat nyata dan tidak samar bagi siapapun. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kata beliau, an yakuna mujma'un 'ala takfiri bima waqa'a fih. Jadi ada kesepakatan kalau perbuatan yang dia lakukan tersebut adalah merupakan mukaffirat yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh kaum muslimin, hingga pemimpin ini layak untuk diponis sebagai orang kafir. Ya, perbuatan yang dia lakukan memang adalah merupakan kekufuran, dan itu disepakati oleh kaum muslimin, dan kekufuran tersebut mengeluarkan dari din, mengeluarkan dari Islam, maka pemimpin tersebut sah untuk diponis kafir. Kalau dia kafir, maka boleh bagi seorang muslim untuk mencabut ketaatan dari dirinya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, wa an yakuna indal muslimina al-qudratu ala izalatihi. Ini syarat yang penting. Ya, seorang muslim atau kaum muslimin punya kemampuan, punya kekuatan untuk melengserkan pemimpin yang kafir tadi. Jadi, di samping pemimpinnya adalah pemimpin yang melakukan kekufuran yang nyata, yang zahir, yang tidak samar, juga perbuatan tersebut adalah perbuatan kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam dengan kesepakatan para ulama, dengan kesepakatan kaum muslimin, hingga pemimpin ini layak untuk diponis kafir. Serta ketika ingin melakukan pemberontakan atau ketika ingin mencabut ketaatan dari pemimpin yang kafir, maka seorang muslim harus punya kudrah. Seorang muslim atau kaum muslimin harus punya kemampuan, punya kekuatan untuk melengserkan pemimpin yang kafir tadi. Kemudian syarat yang keempat, wa ayyakunal badilu aslaha. Dan harus ada pengganti yang lebih baik, ya. Harus ada pengganti yang lebih baik. Karena kosongnya sebuah kekuasaan dari kepemimpinan akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, ya. Jadi ini empat syarat yang disebutkan oleh Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Sawih tentang bolehnya seorang muslim atau kaum muslimin melakukan pemberontakan atau mencabut ketaatan dari pemimpin yang kafir. Kemudian beliau akan membawakan dalil, ya, tentang pernyataan tersebut, bahwasanya boleh bagi seseorang untuk mencabut ketaatan dari pemimpin yang kafir dengan syarat-syarat tadi. Dalilnya apa? Beliau mengatakan dalla ala dzalika, ya, hal yang menunjukkan atas hal tersebut, atau dalil yang menunjukkan atas hal tersebut tentang bolehnya khuruj mencabut ketaatan dari pemimpin yang kafir adalah ma rawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam nomor hadis 7056, wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1709, an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini bersumber dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, da'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kami atau memanggil kami, kata beliau, fabaya'nahu, maka kami pun membaiat beliau. Fakana fima akhadha alaina an baya'ana 'ala as-sam'i wa at-ta'ati. Maka di antara perjanjian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil dari kami, ya, tatkala beliau membaiat kami adalah as-sam'u wa at-ta'ah, atau as-sam'i wa at-ta'ah, taat mendengar, ya, mendengar dan taat kepada pemimpin yang dibaiat, fi man syatina wa makrahina, dalam hal-hal yang sifatnya kita sukai ataupun kita benci, ya, dalam keadaan suka maupun tidak suka, tetap harus mendengar dan taat kepada pemimpin muslim yang telah dibaiat. Ini. Kemudian wa usrina wa yusrina, ketika kita kesulitan dan juga ketika kita berada dalam kelapangan, tetap harus taat kepada pemimpin muslim yang telah dibaiat. Wa atharatan alaina, dan juga ketika pemimpin tersebut melakukan perbuatan yang semena-mena kepada kita, tetap harus taat kepada pemimpin muslim yang dibaiat. Wa an la nunazi al amra ahlah, dan jangan kita merebut, ya, hak mengatur kekuasaan, hak kepemimpinan dari ahlinya. dari yang berhak. Ya. Jadi jangan jangan merebut ya kekuasaan tersebut dari yang berhak. Illa antarau kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat, ya, baik ini dengan ru'yatul ain, melihat dengan mata kepala, atau dengan ilmu yakin, dengan pengetahuan yang sifatnya yakin, ya, ada kekupuran yang nyata, yang jelas, ya, menurut kalian, ya, minallahi fihi burhanun, yang mana terhadap perbuatan kupur tersebut ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalil ini bersifat qat'i, bersifat pasti dan tegas, yang menunjukkan kalau hal itu adalah merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Hadis ini jamaah kaum muslimin ya menegaskan kepada kita teman-teman sekalian tentang wajibnya taat kepada pemimpin yang dibaiat ya, dalam hal yang sifatnya kita sukai ataupun kita benci, dalam keadaan kita lapang ataupun kita kesulitan. Begitupun ketika pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, yang berlaku sewenang-wenang atau semaunya gitu kan, jangan kita merebut kekuasaannya, jangan kita lengserkan pemimpin tersebut, jangan kita melakukan pemberontakan kepada pemimpin tersebut, kecuali kalau kita melihat dengan mata kepala kita atau dengan ilmu yakin ada kekupuran yang nyata yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, yang mana kekupuran itu memang ada dalil yang menjelaskan kalau itu adalah kekupuran yang mengeluarkan dari Islam, kekupuran yang nyata yang mengeluarkan dari Islam, maka di sini pengecualian tentang bolehnya kita memberontak kepada pemimpin yang telah kafir dengan kekafiran yang nyata, dengan kekafiran yang Allah Subhanahu wa taala memponis seseorang keluar dari Islam karena perbuatan tersebut. Artinya ada dalil qat'i, ada dalil syar'i yang menunjukkan kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, maka pada saat itu pemimpin kafir boleh kita memberontak atau mencabut ketaatan darinya. Kemudian beliau membawakan selanjutnya dalil-dalil Al-Qur'an wa umum qaulillah taala, dan juga hal yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan hal tersebut kata beliau adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan kita ketahui sama-sama teman-teman bahwasanya mentaati pemimpin adalah merupakan bagian dari perintah syariat, dan tentu itu adalah merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan imtisalul amr, menunaikan perintah, itu terikat atau dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istita'ah, dengan kemampuan. Artinya selama kita mampu untuk mentaati pemimpin, maka hendaklah kita taat kepada mereka. Baik itu dalam hal yang sifatnya tidak kita sukai, baik hal itu dalam yang sifatnya kita sukai, ketika kita lapang, ketika kita kesulitan, atau ketika pemimpin itu berlaku sewenang-wenang, selama kita mampu untuk taat kepadanya, maka kita taat. Inilah yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum. Intisalul amr, menunaikan kewajiban, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu ala qadril istita'ah, dibarengi dengan kemampuan. Artinya kalau kita mampu untuk taat, maka dalam keadaan apapun kita taat kepada pemimpin tersebut, kecuali tadi kalau kita melihat dari pemimpin tersebut kekupuran yang nyata yang ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala kalau perbuatan tersebut mengeluarkan dari Islam, kemudian kaum muslimin punya kudrah, punya kemampuan untuk melengserkan pemimpin tersebut, serta ketika nanti telah lengser maka ada ganti atau pemimpin baru yang lebih baik, itu baru boleh melakukan pemberontakan atau mencabut ketaatan dari pemimpin yang kafir. Kemudian dalil selanjutnya ya yang dibawakan oleh Syekh Shalih di sini, wa umumu qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima akhrajahul hakimu fil mustadraki, yang diriwayatkan oleh al-hakim dalam al-mustadrak dengan nomor hadis 2345, wasahahu, dan beliau al-hakim mensahihkan hadis ini, wa wafaqahu adh-dhahabiyyu, dan disepakati juga oleh al-imam adh-dhahabi ya rahimahumullahu ta'ala, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini bersumber dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Ya, di sini hadis ini menegaskan tentang tidak bolehnya kita memudaratkan orang lain, juga memudaratkan diri sendiri. Artinya ada penapian kemudaratan. Nah, maka walaupun dalam diri seorang pemimpin tersebut ada kekafiran yang nyata, yang kita punya dalil tentang kafiran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya adalah al-qat'i, tapi jika kita mencabut ketaatan, jika kita melakukan pemberontakan, maka akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar, maka tidak diperbolehkan untuk khuruj, untuk mencabut ketaatan, untuk melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang kafir tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini, la darara wa la dirar, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, tidak boleh kita memunculkan kerusakan yang lebih besar dari tindakan yang kita lakukan terhadap pemimpin yang kafir tadi. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, la yajuzul huruju ala wulatil umuri, ya, wa syaqqal 'asa, tidak boleh kita melakukan pemberontakan kepada penguasa, dan juga tidak boleh memecah belah persatuan kaum muslimin, ya, illa, kecuali, ya, idza wujida minhum kufrun bawahun, kecuali bila didapati dari mereka para penguasa-penguasa tersebut kekufuran yang nyata. Ini pertama. Asalnya wajib kita as-sam'u wa ta'ah, wajib kita mendengar dan taat kepada pemimpin. Ada kondisi-kondisi bolehnya kita melakukan pemberontakan, boleh mencabut ketaatan dari pemimpin tersebut. Pertama, kata Syekh bin Baz, iza wujida minhum kufrun bawahun, jika ditemukan dari pemimpin-pemimpin tersebut kekufuran yang nyata. Ya. Kemudian yang kedua, indal kharijina alaihi minallahi burhanun. Ini syarat yang kedua. Kemudian orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin tersebut, mereka punya dalil. Ya, mereka punya dalil, punya argumentasi dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tentang kekufuran nyata yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Ya, jadi bukan hanya klaiman kalau pemimpin ini kafir gitu, tapi memang ada dalil qat'i yang pasti, yang jelas, yang menyatakan kalau pemimpin ini telah kufur dengan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian syarat yang ketiga, wa yastati'una bi khurujihim an yanfa'u al-muslimina wa an yuzilu az-zulma. Mereka dengan melakukan pemberontakan kepada pemimpin, kepada penguasa-penguasa tadi, penguasa-penguasa yang kufur tadi, bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan menghilangkan kezaliman dari mereka. Jadi harus terwujud maksud syar'i, harus terwujud maslahat yang lebih besar, jangan sampai menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya. Tapi memang harus ada maslahat yang lebih besar ketika melakukan pemberontakan kepada pemimpin-pemimpin yang nampak kekufuran dari mereka. Makanya saya mengatakan di sini, mereka bisa mewujudkan dengan pemberontakan tersebut manfaat bagi kaum muslimin dan menghilangkan kezaliman. Kalau enggak bisa, tapi malah memunculkan mudarat mafsadat yang lebih besar, maka tidak boleh mencabut ketaatan, tidak boleh memberontak, ya. Karena dalam hadis tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la darar wa la dirar. Kemudian yang keempat, kata Syekh bin Baz, an yuqimu daulatan salihatan. Dengan pemberontakan yang mereka lakukan, maka setelah melengsarkan pemimpin yang kafir, mereka bisa menegakkan negeri yang lebih baik. Ya, negeri yang lebih baik yang dipimpin oleh seorang muslim yang berhukum dengan hukum Islam, yang berhukum dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ketentuan atau syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang bolehnya memberontak kepada pemimpin yang kafir. Kemudian Syekh mengatakan, amma idza kanu la yastati'un, apabila mereka, orang-orang yang melakukan pemberontakan ini, tidak bisa mewujudkan hal-hal tadi, tidak bisa mewujudkan manfaat yang universal bagi kaum muslimin, tidak bisa menghilangkan kezaliman, tidak bisa menegakkan negeri yang lebih baik yang dipimpin oleh seorang muslim yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, falaisa lahumul khuruju, maka mereka tidak boleh melakukan pemberontakan. Walau ra'au kufran bawahan, meskipun mereka melihat dari pemimpin tersebut kekufuran yang nyata. Ini dengan tegas Syekh bin Baz mengatakan, ya, apabila tidak bisa terwujud kemaslahatan yang lebih besar dari pemberontakan tersebut dan tidak bisa mewujudkan negeri yang lebih baik, negeri yang muslim, negeri yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberontakan walaupun mereka melihat dari pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa kekufuran-kekufuran yang nyata. Kenapa? Li'anna khurujahum yadurrun nasa wa yufsidul ummata wa yujibul fitnata wal qatla bighairil haqqi. Karena pemberontakan yang mereka lakukan, kata Syekh bin Baz, akan mendatangkan kemudaratan bagi banyak orang serta merusak, ya, serta akan memunculkan kerusakan dan menimbulkan fitnah, pertumpahan darah, pertikaian, pembunuhan bighairil haqqi, tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh syariat. Ya, jadi mafsadatnya lebih besar. Makanya tidak boleh melakukan pemberontakan ketika mafsadatnya lebih besar terhadap pemimpin yang kafir. Walakin, akan tetapi, kata beliau di sini, mana? Kata beliau, walakin idza kanat indahum al-qudratu wal-quwwatu ala an yuzilu hadzal waliy al-kafira falyuziluhu walyadhu makanahu waliyan salihan yunfidhu amrallahi fa'alayhim dhalika idza wajadu kufran bawahan indahum minallahi fihi burhanun wa indahum qudratun ala nusril haqqi wa ijadil badilis salihi wa tanfidzil haqqi. Akan tetapi, kata Syekh bin Baz, jika mereka memiliki kemampuan, jika mereka memiliki kekuatan untuk melengserkan pemimpin yang kafir ini, ya, untuk melengserkan pemimpin yang kafir ini, maka hendaklah dia melengserkannya dan meletakkan ganti di posisinya pemimpin yang soleh, pemimpin yang lebih baik, yang menegakkan atau yang merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita mampu, kalau kaum muslimin mampu punya kekuatan untuk melengsarkan pemimpin yang kafir, maka mereka, kaum muslimin itu, harus melengsarkan pemimpin yang kafir tersebut. Jangan biarkan orang kafir berkuasa. Dan setelah dilengsarkan, hendaklah ada ganti berupa pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang soleh, yang menegakkan hukum-hukum Allah, kata beliau. Fa'alaihim dhalika, maka itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban bagi mereka. Maksudnya melengsarkan pemimpin yang kafir, ketika kita punya kekuatan, ketika kita punya kemampuan, adalah merupakan sebuah keharusan. Ya, dengan catatan, idza wajadu kufran bawahan, apabila mereka mendapati dari pemimpin tersebut kekafiran yang nyata, indahum minallahi burhanun, yang mana mereka punya burhan, punya bukti, punya dalil yang qat'i dari Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran pemimpin tersebut, bukan hanya klaiman, ya, bukan hanya asal-asalan, serampangan, tapi memang ada dalil qat'i yang mana juga ada kesepakatan di situ kalau perbuatan yang dilakukan pemimpin tersebut adalah perbuatan yang mengeluarkan dari Islam adalah merupakan kekufuran yang nyata. Selanjutnya, wa indahum qudratun ala nusril haqqi. Mereka orang-orang muslim itu punya kemampuan, punya kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Wa ijadil badilis salih, dan juga mewujudkan adanya pemimpin atau ganti, ya, pemimpin pengganti yang lebih baik, yang soleh. Wa tanfidzil haq, dan mereka mampu untuk merealisasikan yang hak, kebenaran, ya. Ini syarat-syarat yang dibawakan oleh Syekh bin Baz tentang bolehnya memberontak kepada pemimpin yang kafir. Ya, pemimpin yang kafir itu boleh kita memberontak, boleh kita khuruj, ya, mencabut ketaatan dari mereka dengan syarat tadi kekufurannya adalah kekufuran yang nyata, yang ada dalil qat'i atas hal tersebut. Kemudian kita atau kaum muslimin yang melakukan pemberontakan mampu untuk mewujudkan maslahat yang lebih besar, serta mampu untuk memunculkan ganti berupa pemimpin yang lebih baik, yang soleh, yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan-ketentuannya. Wa qala rahimahullahu taala, dan juga beliau berkata, rahimahullahu taala, maksudnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala berkata, idza ra'al muslimuna kufran bawahan indahum minallahi fihi burhanun. Apabila orang-orang muslim melihat dari pemimpin-pemimpinnya kekafiran yang nyata, kekafiran yang jelas, yang mana ada dalil qat'i, ada dalil syar'i dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas kekufuran tersebut, fala ba'sa an yahruju ala hadzal sultani, maka tidak mengapa mereka kaum muslimin mencabut ketaatan, memberontak kepada pemimpin ini, pemimpin yang kafir ini, li izalatihi, untuk melengsarkannya. Tapi idza kanat indahum qudratun, apabila kaum muslimin memiliki kudrah, memiliki kemampuan. Amma idza lam yakun indahum qudratun fala yakhruju, namun apabila kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang kafir, fala yakhruju, maka tidak boleh mereka melakukan pemberontakan. Kenapa? Karena tadi akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, kerusakan, kemudaratan yang lebih besar. Aw kana al-khuruju yusabbibu syarran aktsara, kata beliau. Falaisa lahumul khuruj, atau dengan pemberontakan akan menyebabkan keburukan yang lebih besar, maka tidak boleh mereka melakukan pemberontakan. Jadi jika pemberontakan kaum muslimin terhadap pemimpin yang kafir itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, mudarat yang lebih besar, falaisa lahumul khuruju, maka tidak boleh bagi kaum muslimin melakukan pemberontakan terhadap pemimpin kafir tersebut. Kenapa? Riayatan lil masalihil ammati, untuk menjaga kemaslahatan ammah, kemaslahatan seluruh kaum muslimin, atau kemaslahatan yang universal, kemaslahatan yang global, yang berlaku untuk setiap kaum muslimin, ya. Intinya tidak diperbolehkan melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang kafir ketika pemberontakan tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, ya, karena hal itu demi menjaga kemaslahatan universal, kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan kaidah di sini, wal qaidatu syar'iyyatul mujma'u 'alaiha, dan di antara kaidah syar'i yang disepakati, ya, annahu la yajuzu izalatu syarri bima huwa asyarru minhu, bahwasanya tidak boleh menghilangkan keburukan dengan cara yang lebih buruk. Tuh. Enggak boleh menghilangkan keburukan dengan cara yang lebih buruk. Bal yajibu daru syarri bima yuziluhu au yukhaffifuh. Akan tetapi yang wajib adalah membendung keburukan atau menolak keburukan dengan apa-apa yang bisa menghilangkannya atau meringankannya atau meminimalisirnya. Jadi ini kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh kita menghilangkan keburukan, tidak boleh kita menghilangkan kemungkaran dengan cara yang lebih buruk, dengan cara yang menimbulkan hal yang lebih buruk, dengan cara yang lebih mungkar, yang menimbulkan hal yang lebih mungkar. Tapi yang wajib kita lakukan adalah menghilangkan keburukan, ya, atau membendung keburukan dengan hal-hal yang dapat menghilangkannya atau dapat meminimalisirnya, bukan malah menimbulkan keburukan-keburukan dan kemungkaran-kemungkaran, kemudaratan-kemudaratan yang lebih besar. Ya, makanya saya mengatakan di sini, wa amma dar'u syarri bi syarrin aktsara fala yajuzu bi ijma'il muslimin. Adapun menghilangkan keburukan dengan keburukan yang lebih besar, dengan keburukan yang lebih dominan, maka ini tidak diperbolehkan dengan kesepakatan kaum muslimin. Artinya ketika kita melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang kafir, justru akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar, maka ini tidak diperbolehkan juga dengan ijma' kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواها عندها قدرة تزيله بها. Apabila kelompok yang menginginkan untuk melengserkan pemimpin yang kafir ini, atau pemimpin yang melakukan perbuatan kafir yang nyata ini, ya, kafir, perbuatan kufur yang nyata, yang jelas, yang mana kelompok ini indaha kudratun, punya kemampuan, tuziluhu biha, yang mana dengan kemampuan ini dia bisa melengserkan pemimpin yang melakukan perbuatan kufur yang nyata tadi, ya, wa tada'u imaman salihan tayyiban, dan setelah dilengserkan pemimpin yang kafir ini, kelompok ini bisa memberikan ganti berupa pemimpin yang saleh, pemimpin yang lebih baik, min duni an yatarattaba ala hadza fasadun kabirun alal muslimin, yang mana dengan pemberontakan kelompok ini tidak akan memunculkan kerusakan yang lebih besar bagi kaum muslimin, atau apa ni, syarrun a'zamu, atau keburukan yang lebih besar, min syarri hadza sultani, dari keburukan pemimpin ini, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Artinya, kalau ada kelompok kaum muslimin, sekelompok kaum muslimin ingin melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang kafir, yang mana memang pemimpin ini melakukan perbuatan kufur yang nyata, ada dalil syar'i, ada dalil qat'i dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hal tersebut, menunjukkan kalau pemimpin ini telah terjatuh dalam kekufuran yang nyata yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian ada kelompok kaum muslimin yang ingin melakukan pemberontakan, dan ternyata kelompok ini punya kudrah, punya kemampuan, punya kekuatan untuk melengserkan pemimpin yang kafir tadi, dan kelompok ini juga mampu untuk memberikan ganti berupa pemimpin yang soleh, pemimpin yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ini juga tidak memunculkan kerusakan yang lebih besar bagi kaum muslimin, ya, dari kerusakan sultan. Jadi sultan yang kafir ini kan buruk, ya. Kemudian pemberontakan tersebut tidak memunculkan keburukan yang lebih buruk, ya, dari keburukannya pemimpin ini, maka pala baksa, tidak mengapa melakukan pemberontakan tersebut, ya, katanya. Kemudian saya mengatakan, amma idza kana al-khuruju yatarattabu alaihi fasadun kabirun. Apabila pemberontakan itu akan memunculkan kerusakan yang lebih besar. Nih, kalau pemberontakan kelompok terjadi justru memunculkan kerusakan yang lebih besar, ya, wahtilalul amni, dan juga membuat keamanan hilang, ya, membuat keamanan kaum muslimin hilang. Artinya kaum muslimin tidak lagi merasakan keamanan karena pemberontakan yang dilakukan kelompok tadi, wazulmun nasi, dan juga justru akan memunculkan kezaliman terhadap orang-orang. Ya, maksudnya kaum muslimin justru akan merasakan kezaliman yang lebih besar lagi, ya, karena perbuatan kelompok tadi. Kemudian waqtialu ma la yastahiqul iqtial, dan akan terjadi perampasan harta terhadap orang-orang yang memang tidak berhak hartanya dirampas, ya, ya. Ila ghairi hadza minal mafasid minal fasadil azimi fa hadza la yajuz, dan selainnya dari kerusakan-kerusakan yang besar, maka pemberontakan yang menimbulkan hal-hal semacam ini la yajuz, tidak boleh dilakukan, ya. Jadi kalau pemberontakan kepada pemimpin yang kafir itu justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, membuat hilangnya rasa aman, dan kezaliman kepada manusia akan merajalela, akan terjadi perampasan harta untuk orang-orang yang memang tidak berhak dirampas hartanya, maka pemberontakan yang menimbulkan hal-hal semacam ini adalah pemberontakan yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Ya. Kemudian saya mengatakan bal yajibu sabru was-sam'u wat-tha'atu fil ma'rufi. Tapi yang wajib kata beliau adalah sabar, mendengar dan taat dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf dari pemimpin tersebut. Wa munasahatu walatil umuri, dan yang wajib juga adalah senantiasa berupaya untuk memberikan nasihat kepada penguasa-penguasa tadi. Wa da'watu lahum bil khairi, dan mendoakan pemimpin-pemimpin tadi ketika kalau pemberontakan akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka cukup ya. Jangan melakukan pemberontakan kata saya, tapi ad-da'watu lahum bil khairi. Doakan penguasa-penguasa tersebut dengan kebaikan, artinya doakan penguasa-penguasa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka, Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah bimbing mereka untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih wulata umurina wa huz binasiyatihi ala salahi wal islah ya rabbal alamin. Kemudian wal ijtihad fi tahfifis syarri wa taqlihi wa taqlilihi wa taksiril khairi, dan hendaklah terus berusaha kata beliau untuk meringankan keburukan-keburukan yang ada dan meminimalisirnya serta memperbanyak kebaikan-kebaikan, menjadikan kebaikan-kebaikan lebih dominan. Ini usaha-usaha yang harusnya dilakukan ketika pemberontakan justru akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka pemberontakan tidak diperbolehkan, tapi yang wajib adalah mendengar, taat dalam hal yang sifatnya ma'ruf, menasihati penguasa, mendoakan penguasa agar diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, serta juga harus ada upaya, usaha untuk meringankan keburukan-keburukan yang ada, meminimalisirnya dan memunculkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak serta lebih dominan. Kemudian beliau mengatakan di sini, "Hadza huwa at-tariqus sawiyyu ya allazi yajibu an yuslaka." Inilah jalan yang benar, jalan yang lurus yang semestinya atau yang seharusnya ditempuh kata beliau. Ya, "Li'anna fi dzalika masaliha lil muslimina 'ammatan." Karena dalam hal tersebut ada kemaslahatan yang sifatnya umum, yang sifatnya universal, global bagi kaum muslimin. وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَقْلِيلَ الشَّرِّ وَتَقْسِيرَ الْخَيْرِ, dan juga karena dalam hal tersebut, maksudnya tindakan tadi tidak melakukan pemberontakan ketika pemberontakan akan memunculkan keburukan yang lebih besar, terdapat ya upaya untuk meminimalisir keburukan dan memperbanyak kebaikan. وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ حِبْضَ الْأَمْنِ وَسَلَامَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ شَرٍ أَكْثَرَ, juga di dalam hal tersebut terdapat upaya untuk menjaga keamanan, ya, ya kestabilan apa agar keamanan itu stabil, keselamatan kaum muslimin, menjaga keselamatan kaum muslimin dari keburukan, dari kerusakan yang lebih besar. Nah, itu pernyataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang mana beliau menyebutkan pada dasarnya jika ada pemimpin yang kafir, ya, atau yang terdapat di dalamnya kekufuran yang jelas, kekufuran yang nyata, yang ada dalil qat'i yang menunjukkan hal tersebut, maka boleh asalnya memberontak kepada pemimpin tersebut dengan syarat tadi tidak memunculkan kerusakan yang lebih besar, tidak memunculkan mudarat yang lebih besar, dan mampu mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar, yang lebih banyak ya bagi kaum muslimin. Nah. Kemudian saya mengatakan di sini, wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, selanjutnya Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Sawih menukilkan ya kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan adamul khuruji alaihim ay wulatul umur atau wulatul umur, tidak melakukan pemberontakan kepada mereka, maksudnya kepada para penguasa, wa adabul munabadzati lahum, dan tidak munabadzah itu menolak taat dari mereka, ya, Walam yurahhisin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi munabadatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan keringanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memberikan keringanan untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa illa kecuali. Kecuali dalam beberapa kondisi. Ya kama qala, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, kondisi pertama antarau, kalian melihat apa? Kalian melihat baik ru'yata ainin, dengan mata kepala, au ru'yata ilmin mutayaqqanah, atau dengan pengetahuan yang yakin, kufran bawahan, adanya kekafiran yang jelas, yang nyata, aywadihan bayyinan, kekufuran yang jelas, yang nyata, indakum fihi minallahi burhanun, yang mana kalian dalam masalah tersebut, maksudnya masalah kekufuran yang nyata itu, kalian punya dalil qat'i, punya dalil syar'i, ay dalilun qati, punya bukti berupa dalil yang pasti, dalil yang syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka boleh kalian ya melepas ketaatan dari pemimpin-pemimpin semacam ini. Summa idza jazal huruj alaihim bi hadhihi syurut. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, kemudian kalau memang boleh kita keluar, artinya memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang terdapat sifat-sifat semacam ini, yaitu ada kekufuran yang nyata dari diri mereka, kemudian ada dalil qat'i yang menunjukkan hal tersebut, ya. Maka fahal ya'ni zalika an yahruja 'alaihim? Apakah maknanya? Maksudnya apakah makna dari hadis ini adalah sebuah keharusan atau kewajiban untuk melakukan pemberontakan? Ya. Jadi kalau memang ada dalam diri pemimpin itu sifat-sifat semacam ini, kata Syekh Utsaimin, ada kekufuran yang nyata dan ada bukti, ada dalil qat'i yang menunjukkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita saksikan sendiri kalau kekufuran tersebut itu baik dengan mata kepala atau dengan pengetahuan yang yakin, maka apakah hal itu menunjukkan tentang harusnya, tentang wajibnya memberontak kepada pemimpin yang semacam ini? Kata Syekh Utsaimin bertanya ini, li'anna hunaka farqan baina jawazil huruj wa baina wujubil huruj. Karena memang di sana ada perbedaan antara sekedar bolehnya memberontakan dengan wajibnya memberontak. Ada perbedaan. Ada perbedaan antara boleh dengan wajib. Itu ada perbedaan. Wal jawab, beliau memberikan jawab, la nahruj hatta walau ra'aina kufran bawahan indana fihi minallah burhan. Jawabannya adalah kita tidak boleh memberontak, kata beliau, meskipun kita melihat dengan mata kepala kita atau dengan ilmu yakin kita adanya kekufuran yang nyata dari pemimpin tersebut, dan memang kekufuran itu ada burhan, ada dalil qat'i yang menunjukkannya, kita tidak memberontak, kata Syekh, illa, tapi kecuali, kata beliau. Ini menunjuk ada pengecualian. Hukum asalnya tidak memberontak, illa, kecuali, haitsu yakunul khuruju maslahatan. Kecuali kalau memang memberontak itu akan menjadi sebuah maslahat yang lebih besar. Ya. Sebuah maslahat yang lebih besar, boleh. Kalau memang itu mewujudkan maslahat yang lebih besar, boleh. Walaysa minal maslahati an takuma fi'atun qalilatun silahu. An takuma fi'atun qalilatun silahuha. Ya. Dan bukan termasuk kemaslahatan, kata beliau, adanya sekelompok kecil, ya, sekelompok orang yang senjatanya itu minim, yang senjata itu minim, ya, qalilun fi wajhi daulatin bi quwwatiha wa silahiha, minim, sangat sedikit dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh negara yang dia memberontak kepadanya. Nah, jadi itu bukan maslahat. Sekelompok kaum muslimin, persenjataan minim, memberontak kepada negara yang persenjataannya sangat banyak, ya, dan ini bukan kemaslahatan. Maka pada saat semacam ini tidak boleh melakukan pemberontakan, ya, karena justru itu akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, bukan kemaslahatan. Kata Syekh, li'anna hadza yatarattabu alaihi iraqatud dima'i wastihlalul harami duna irtifa'il mahzur. Ya, pemberontakan yang semacam ini dari sekelompok orang yang memiliki persenjataan yang minim, kemudian berhadapan dengan negara besar yang memiliki persenjataan yang kuat, ini justru akan menimbulkan, kata beliau, iraqatud dima', pertumpahan darah, wastihlalil haram, wastihlalul haram, dan juga akan menimbulkan menghalalkan hal-hal yang haram. Ya, dari darah kaum muslimin yang tadi haram ditumpahkan dianggap halal oleh mereka. Duna irtifail mahdzur, tanpa menghasilkan hasil gitu kan. Jadi hal yang mereka, hal-hal mudarat atau hal-hal yang terhalang yang mereka ingin hilangkan itu ternyata tidak bisa dihilangkan oleh mereka, malah menimbulkan hal-hal yang lebih mudarat lagi. Ya. Alladzi intaqadu bihi al-umara. Jadi ada hal-hal mahdzur, hal-hal terhalang yang mereka kritik dari para pemimpin, para penguasa, dan mereka ingin menghilangkan hal tersebut, justru tidak bisa dihilangkan oleh mereka karena terdiri persenjataan mereka minim berhadapan dengan penguasa yang persenjataannya sangat kuat. Ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, ya, berupa ditumpahkannya darah-darah kaum muslimin, dihalalkannya yang haram, kata beliau. Kama huwa musyahadun min ahdi hurujil khawarid fi zamanil khulafa'ir rasyidin. Sebagaimana hal itu telah kita saksikan atau menjadi sebuah hal yang telah disaksikan dari semenjak memberontaknya orang-orang khawarij pada zaman khalifatul rasyid, pada zamannya khulafa'ur rasyidin, yaitu pada zaman khulafa'ur rasyidin, ila yaumina hadza, sampai saat ini, kata beliau. Haitsu yahsulu minasyarri wal mafasidi ma la ya'lamuhu illa rabbul ibad. Yang mana dari pemberontakan itu justru akan memunculkan keburukan, kerusakan yang lebih banyak yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pemberontakan itu, ya, jika tidak bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, pasti akan mendatangkan keburukan dan mudarat yang lebih besar, dan itu tidak boleh dilakukan dengan kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama. Lakin ba'dun nasi, kata beliau, akan tetapi sebagian orang, kata Syekh Utsaimin, tatawaqadu narul ghirati fi qulubihim, ya, api kecemburuan terhadap syariat Allah itu membara di hati mereka. Tsumma yuhdisuna ma la yuhmadu uqbah. Kemudian karena kecemburuan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, syariat Allah dinistakan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala dinistakan, artinya mereka punya kecemburuan, girah untuk membela agama Allah, namun cara mereka justru memunculkan hal-hal yang akibatnya tidak diharapkan, hal-hal yang akibatnya fatal, akibatnya justru tidak diharapkan gitu, karena itu adalah kerusakan. Wa hadza ghalatun azibun, dan ini adalah merupakan kekeliruan yang besar. Ya, jadi semangat membela agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang baik, cuman semangat semacam itu juga harus dibarengi dengan cara yang baik. Ya, dibarengi dengan ilmu sehingga tindakan yang dilakukan itu bukan tindakan yang serampangan, tapi tindakan yang dibangun di atas pertimbangan yang benar, ya, demi mewujudkan maksud syar'i, tujuan syar'i, dan mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Summa innana naqul, kata beliau, kemudian kami katakan. Tapi kita cukupkan sampai sini aja. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti ke pembahasan summa innana naqul pada pertemuan selanjutnya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan pembacaan kitab ini. Ya, dan ini kitab ini insyaallah akan dibacakan setiap Rabu siang, ya, ba'da zuhur sekitar jam 00:30 atau jam 01. Juga pada hari Jumat jika tidak ada kendala dan jaringan lancar, ya, karena kita pakai hotspot, ya, atau tethering, ya, maklum. Baik, syukran. Dan juga jika ada kuota, syukran. Kita cukupkan sampai sini, ya. Syukran ala husni istimaikum, barakallahu fikum, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi